Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki bulan yang dinanti-nanti kita bersama. Bulan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Itulah bulan Ramadan dan kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dipertemukannya. Hari pertama telah kita jalani dan pagi hari ini kita memasuki pada hari yang kedua. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita untuk mendapati Ramadan secara keseluruhan satu bulan dan kemudian kita dapat jalani dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan kita selalu kepada Allah Azza wa Jal untuk menerima setiap amalan-amalan saleh yang kita lakukan tidak terkecuali dari rukun Islam yang mulia ini. Kajian kita di Ramadan masih melanjutkan kajian tafsir. Materi tetap pada setiap kajian Ahad kedua dan keempat. Kita berada pada surat Al-Buruj, belum tuntas padanya. Dan kita akan tambahkan melangkah kepada ayat-ayat yang berikutnya. 6. Setelah kita baca bersama surat ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi. ونفخه

ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. والله هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. Surat Al-Buruj ditegaskan kembali bahwa surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana surat ini turun setelah surat Asy-Syams. Setelah surat Asy-Syams. Secara urutan bahwa surat ini adalah surat yang ke-85. Jumlah ayatnya sebagaimana tadi telah kita saksikan di akhir bacaan sebanyak 22 ayat. Kita telah bahas sampai pada ayat ke-14 pada akhir kajian yang lalu. Nah, disitulah kita terhenti. Dan insyaAllah ta'ala kita melangkah pada ayat berikutnya, ke-15. Dan mudah-mudahan bisa selesai seluruhnya surat ini di kajian pagi menjelang siang hari ini. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan, inna batasya rabbika lasyadid, sungguh bahwa siksanya Allah itu sangatlah keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dan dialah Allah Jalla wa'ala yang telah memulai, dan Allah Jalla wa'ala pula yang akan mengembalikan. Memulai penciptaannya, dan demikian pula Allah Jalla wa'ala akan mengembalikannya. Maka setelahnya Allah sebut dengan dua sifatnya, wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah Jalla wa'ala itu adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Dan demikian pula Wadud, Allah Jalla wa'ala itu Maha Mencintai. Nah, terkait dengan sifat Allah Jalla wa'ala Al-Wadud, kita mendapatkan faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Enam. Bahwa dikatakan al-wadud, bahwa Allah Jalla wa'ala itu mencintai, dan bisa pula Allah Jalla wa'ala itu adalah dicintai. Nah. Beliau katakan bahwa Allah Jalla wa'ala mencintai bisa terletak kepada tiga bagian. Enam. Apa saja yang disebutkan? Yang pertama, bahwa Allah Jalla wa'ala itu mencintai amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya. Tentunya amalan-amalan yang saleh. Yang kedua, bahwa Allah Jalla wa'ala mencintai terhadap pribadi-pribadi tertentu. Dan yang ketiga, bahwa Allah Jalla wa'ala mencintai terhadap adanya tempat-tempat. Yang masing-masingnya tentunya berdasarkan dengan dalil. Allah Jalla wa'ala mencintai amalan-amalan yang saleh. Enam. Berdasarkan dari sekian ayat Al-Quran, bentuk-bentuk amalan saleh dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala mencintai terhadap pribadi-pribadi. Seperti suatu kisah pada perang Khaybar, Allah Jalla wa'ala bertanya kepada sahabah, enam, yang akan diserai bendera kepemimpinan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Enam. Dan juga kisah yang menyebutkan adanya seorang sahabah yang menjadi pimpinan pasukan perang. Enam. Di saat memimpin salat di waktu-waktu peperangan tadi, membaca suatu bacaan di dalam salat yang selalu dibaca atau didampingi surat dengan surat Al-Ikhlas, yakni Qul Huwallahu Ahad. Enam. Ketika itu seringkali dibaca olehnya, maka para sahabat yang salat di belakang, yang menjadi makmum, menyampaikan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada sahabat tadi, atas dasar apa engkau baca surat tadi pada setiap rakaah, pada setiap kali engkau baca satu surat, engkau dampingi dengan surat itu. Maka sahabat tadi menjawab, tidak lain karena aku mencintainya. Enam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkanlah kepadanya bahwa Allah Jalla wa'ala mencintainya. Enam. Ini dua bukti terkait dengan pribadi tertentu. Dua contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Juga terkait dengan pihak-pihak tertentu. Allah Jalla wa'ala mencintai kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah Jalla wa'ala mencintai kepada al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Demikian pula Allah Jalla wa'ala mencintai kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam keadaan barisan yang teratur, seakan-akan layaknya suatu bangunan. Allah mencintai kepada mereka yang berjihad di jalannya. tentunya adalah jihad yang syar'i, maka dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah cinta kepada tempat, yakni adanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul buqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Maka kita berusaha untuk selalu bergantung hati kita, terpaut hati kita kepada masjid-masjid Allah, yang itu merupakan salah satu ciri dari 7 golongan yang akan dinaungi dengan suatu naungan nanti di yaumil qiyamah, yang tidak ada naungan kecuali dari Allah kepada 7 golongan tadi. Salah satunya 6 orang yang selalu hatinya berpaut dengan masjid-masjidnya, selalu rindu, cinta, ingin kembali, ingin rindu kepada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus saatnya di hari-hari ini adalah di waktu yang mulia di bulan Ramadan. 6. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak juga waktu mereka untuk al-julus fil masjid, duduknya mereka di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dari ghibah, namimah, dan yang lainnya. 6. Untuk itu, maka mereka berusaha untuk mendekati masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah, memperbanyak qiraatul Quran. 6. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita sedang lakukan, membahas ayat-ayat Allah Al-Quran, tafsir yang rutin kita kaji, adalah menjadi bagian catatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang Allah jalla wa ala turunkan Al-Quran. 6. Semoga bahasan kita khususnya di waktu Ramadan ini bernilai dengan nilai yang berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Itulah bentuk kecintaan Allah kepada 3 bagian. Mencintai amalan-amalan saleh, mencintai pribadi-pribadi tertentu atau pihak-pihak tertentu. Demikian pula mencintai kepada tempat-tempat. 6. Termasuk juga Allah Jalla wa'ala mencintai kepada walinya. Allah Jalla wa'ala mencintai kepada para wali-walinya, yakni orang-orang yang beriman. 6. Kita melangkah pada ayat yang ke-15. Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majid. Kita perhatikan di awal ayat itu disebut dengan Zu. 6. Jika bentuknya rafa', maka Zu. Jika bentuknya nasab, Za. Jika bentuknya majrur, bentuknya jar, yakni Zi. Zu, Za, Zi. 6. Bergantung dengan konteks kalimat ayat. Karena berada di awal ayat, maka Zu. 6. Karena memang asal harokat dalam bahasa Arab itu adalah dhammah. Rafa' itu bisa dikatakan salah satu bagiannya adalah dhammah. Dalam bentuk dhammah di sini diwakili dengan waw. Zu. 6. Nanti pada ayat yang lain kita dapati dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Naam atau dza. Maka karena pada awal ayat dan belum ada yang mempengaruhinya, maka kembali kepada hukum asal yakni rafa', sehingga dari tiga bentuk itu adalah dzu, bukan dza dan bukan dzi. Dzul arsy, dzu maknanya adalah yang mempunyai, yang memiliki, yang mempunyai. Maka jika dikatakan dzul arsy, maknanya apa? Adalah yang mempunyai, yang memiliki apa al arsy, yakni arsy. Nah, siapa yang dimaksud? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al arsy, shin di bawahnya harokatnya adalah kasrah. Sebagai bentuk apa itu? Dzul arsy. Bentuk apa? Dalam bahasa Arab adalah mudhaf, mudhafun ilaih. Naam. Dzul arsy. Memiliki apa? Memiliki arsy. Sebagai contoh suatu kalimat mudhaf, mudhafun ilaih. Babul masjidi. Bab tanpa alif lam. Yang asalnya adalah babun. Naam. Kemudian sesudahnya pakai alif lam. Al-masjid. Naam. Maka bab dimudhafkan. Dimudhafkan itu disandarkan, digantungkan. Bab pintu. Pintunya apa? Pintunya masjid. Naam. Sehingga kalau model seperti ini, maka bab dhammah, babun. Nah, kemudian al-masjid adalah harokat terakhirnya adalah kasrah. Masjidi, dalnya kasrah. Babul masjidi. Iya. Nah. Maka seperti ini pula, dhul arsy, mudhaf, mudhafun ilaih. Yang mempunyai, mempunyai apa? Al-arsh, yakni arshnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau begitu kita bertanya, apa kalau begitu arsh yang sesungguhnya? Apa arsh itu? Jawabannya adalah, arsh Allah Jalla wa'ala beristiwa di atasnya. Allah Jalla wa'ala beristiwa di atasnya. Sebagaimana pula ayat Al-Quran sebutkan, Ar-Rahmanu alal arsy, apa? Istawa. Ar-Rahman, Allah sebut salah satu dari sifatnya, Ar-Rahman yang maha penuh dengan kasihnya. Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb kita, Ar-Rahmanu ala, berada di atas, arsh, alal arsh, di atas arsh, istawa, beristiwa. Allah Jalla wa'ala yang maha rahman, beristiwa, alal arsh, di atas arshnya. Selain al-arsh, sebagai tempat beristiwanya Allah Jalla wa'ala, maka arsh adalah makhluk yang paling besar. Bukan hanya paling besar, tetapi juga makhluk yang paling luas tempatnya. Itulah arsh. Maka jangan terfikir kepada kita bahwa arsh itu adalah sebatas ruang lingkup yang kecil. Tidak. Bagaimana seperti itu? Padahal di sana tempat beristiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beristiwa di atasnya. Maka dia arsy adalah makhluk yang paling besar dan juga paling luas. Kita bertanya lagi, seberapa luasnya? Kalau begitu, kalau dikatakan paling luas, bagaimana kita bisa gambarkan? Maka kita dibimbing untuk menggambarkannya sesuai dengan hadis, sesuai dengan atsar. Sesuai dengan atsar. Kalau disebut atsar berarti adalah apa? Perkataan dari sahabah. Nah. Disebutkan dalam atsar bahwa langit-langit yang terdiri dari 7 lapisan itu, dan bukan hanya itu, demikian pula bumi yang terdiri dari 7 lapisan, kalau mau dibandingkan dengan kursi, kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, 6, dalam surat Al-Baqarah, 6. Maka disebutkan di situ luasnya kursinya Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Langit dengan 7 lapisannya, bumi dengan 7 lapisannya, jika dibandingkan dengan kursi, adalah layaknya sebuah tali baju besi, ya, yang dilemparkan di padang yang luas, di padang pasir, padang yang luas di muka bumi ini. Jadi tidak ada apa-apanya dengan kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang sudah kita tahu dengan mata ini, yang di atas kita ini sudah seperti ini luasnya, kita tidak bisa mengukurnya. Bagaimana pula dengan langit yang berikutnya di atasnya, yang jaraknya langit satu ke langit kedua sedemikian lamanya, begitu juga ke langit ketiga, ke langit keempat, sampai langit ketujuh. Bumi yang kita pijak ini berapa luasnya, kemudian di bawahnya lagi masih ada bumi berikutnya, sampai 7 lapisan ke bawah. Semua itu ketika dibandingkan kursi, layaknya sebuah tali atau sebuah cincin dari besi dilemparkan di padang yang luas. Padang pasir. Maka yang tersisa padang pasir itu layaknya kursi, sedangkan sebuah cincin tadi layaknya jumlah 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Betapa kecilnya dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan arsy? Maka layaknya kursinya Allah seperti tadi, tali atau cincin besi tadi yang dilemparkan di padang luas tadi. Cincin itu layaknya kursi. Nah, kemudian yang selebihnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan riwayatnya, wa inna fadlal arsy 'ala al-kursi ka fadlil falati 'ala al-halqati atau 'ala al-hilqah. Dan sungguh keutamaan atau kelebihan perbandingan arsy dibandingkan kursi adalah seperti keutamaan fadlil falat, keutamaan padang yang luas, alal hilqah, atas sebuah tali baju besi atau cincin besi. Maka kita bisa bayangkan sendiri, mengukur betapa besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benarnya apa yang tadi telah disebutkan, Dia adalah makhluk yang paling besar dan paling luas. Maka tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengukurnya. Enam. Sedangkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sangatlah sedikit. Enam. Bagaimana kemudian kita akan mengukur enam makhluk yang paling luas tadi? Allah Jalla wa'ala sebutkan, وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Surat Al-Isra ayat ke-85 sebutkan, dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan oleh Allah Jalla wa'ala melainkan hanyalah sedikit. Nah, setelah kita tahu bagaimana arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka masih ditambahkan di situ dengan Al-Majid, Zul Arshil Majid. Al-Majid, kita perhatikan harakat terakhirnya, artinya di atasnya huruf dal adalah dhammah. Naam. Adalah dhammah. Maka di sini terdapat dua macam bacaan. Al-Majid dalnya bisa dhammah dan juga bisa kasrah. Jika kasrah, berarti Al-Majid di situ sebagai apa? Al-Majid sebagai sifatnya arsy. Ya. Karena kalau dikatakan sifat harus sama. Pakai alif lam, harus pakai alif lam. Arsy pakai alif lam, Al-Majid pakai alif lam. Sudah sama. Tinggal masalahnya harokat terakhirnya. Arsy shinnya di bawahnya kasrah. Jika Al-Majid mau menyebutkan tentang sifatnya arsy, berarti dalnya harus kasrah. Harus sama, tidak boleh beda. Ini jika dikatakan sifat. Ya. Jika dikatakan Al-Majid itu mau mensifatkan arsy, maka Al-Majid harakat terakhirnya kasrah. Namun jika dikatakan ingin mensifatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Majid huruf harakat terakhirnya, artinya di atas dalnya, dhammah. Maka yang kita saksikan yang mana? Dhammah atau kasrah? Dhammah, ya. Pada seluruh cetakan Al-Quran, maka disebutkan dalam keadaan dhammah. Maka keduanya benar. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sama-sama benarnya dhammah ataupun kasrah. Kenapa? Kalau dikatakan kasrah, mensifatkan arsy, karena memang arsy layak untuk disifatkan dengan Al-Majid. Al-Majid artinya maha luas. Naam. Maha mulia. Al-Majid artinya maha mulia. Arsy layak disifatkan dengan mulia karena memang mulia. Jika dikatakan Al-Majid dengan harakat dhammah, Allah itu Al-Majid, Allah itu maha mulia, itu adalah salah satu dari sifat Allah, dan Allah layak nam dengan sifat tersebut. Allah Jalla wa'ala maha mulia. Dzul Arsy Al-Majid. Nah. Inginnya, ingin menyebutkan yang memiliki kemuliaan. Ya, zu tadi apa? Yang memiliki. Kalau misalkan tanpa ars, zu yang memiliki, siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, yang Maha Mulia. Maka ditambahkannya Al-Majid, Allah ingin menyebutkan salah satu dari makhluknya, yang mana makhluk yang disebutkan tadi justru yang paling besar dan paling luas. Sehingga Allah sandarkan dengan Al-Arsh, Dhul Arshil Majid. Jika dikatakan Dhu Al-Majid, yakni ingin menyebutkan dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang memiliki kemuliaan. Akan tetapi, Allah angkat suatu nama dari makhluknya, yakni Arsh, Dhul Arshil Majid. Sebagaimana kata Majid kita dapati pada tasyahud tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Naam, apa di akhir kalimat innaka hamidun majid. Ya, innaka hamidun majidun. Sesungguhnya engkau ya Allah Hamid, Maha Mulia, Maha Terpuji, Majid. Allah itu juga Maha Mulia. Maka Hamid pakai dhammah, Hamidun. Maka harus Majidun. Tidak boleh Majidin atau Majidan. Karena Majid adalah salah satu dari sifat Allah, sebagaimana pula Hamid. Innaka Hamidun Majid. Maka perhatikan bagaimana keserasian susunan tata bahasa Arab. Nah, jika dikatakan sifat, maka harus sama. Alif lam. Juga kata berikutnya harus alif lam. Tidak hanya itu, maka sisi tanda harokat terakhirnya masing-masing kata juga harus sama. Nah. Maka jika ada bertanya pada ayat ke-15 ini, kok tidak disebut Dhul Arshil Majidi? Nah, karena Al-Majidu di situ sedang mensifatkan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fahimtum insyaAllah. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Perhatikan di halaman ke-1170 itu. Jika sama cetakannya, di bagian tengah antum lihat angka 15. 6 sudah diketemukan? Sudah diketemukan? Ayat ke-15 ingin menyebutkan di situ ayat Dzul Arsyil Majid. 6. Sudah diketemukan ya? 6. Kata beliau Dzul Arsyil Majid Sahibul Arshil Azim. Sahibul Arshil Azim. Beliau hendak menafsirkan Dhu. Kata beliau adalah Dhu itu adalah sahib. Sahib itu adalah pemilik. Sahibul Arshil Azim, pemilik arsnya yang besar, yang agung. Alladhi min azamatihi. Yang itu merupakan dari keagungannya. Artinya kalau arsnya itu sudah agung, sudah demikian besarnya, bagaimana pemiliknya? Allah Jalla wa'ala hendak menyebutkan arsh itu dalam rangka untuk menunjukkan tentang dirinya, min azamatihi, dari keagungannya, annahu wasi'as samawati wal ardi wal kursi, yang karena besarnya tadi, arsy itu meliputi langit dan juga bumi. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga mencakup al-kursi. Wasi'as samawat wal ardi wal kursi. Karena besarnya tadi, maka lebih luas dibandingkan langit maupun juga bumi dan demikian pula kursi. Karena saking luasnya. Fahiyya bin nisbati ilal arsy. Maka jika kursi tadi dibandingkan dengan arsy, kahilqatin mulqatun fi falatin, bagaikan hilqah, halqah, gelang besi tadi, mulqat, yang dilemparkan fi falatin, di tanah lapang yang sangat luas. Itulah perumpamaannya sebagaimana tadi telah disebutkan. Wa bin nisbati li sa'iril ardi, Allah Jalla wa Ala juga sebutkan secara khusus, 6. Wa bin nisbati li sa'iril ardi, jika dikaitkan dengan seluruh bumi yang ada, maka wa khassallahu al-arsha bidzikri, maka Allah Jalla wa Ala sebutkan secara khusus al-arsh li'azamatihi. Ini alasannya. Antum tandai li'azamatihi, karena besarnya. Mengapa disebut dzul arshil majid? Tak langsung Allah sebutkan dzul majid, tapi Allah sertakan al-arsh karena Allah Jalla wa'ala ingin menyebutkan kebesarannya. Wa annahu akhassul makhluqat, dan ternyata juga al-arsy itu akhassu, paling khusus, paling dekatnya al-makhluqat, dari makhluk-makhluk Allah Jalla wa Ala yang ada, bil qurbi minhu ta'ala, akhassu bil qurbi minhu, makhluk yang paling dekat kepada Allah. Sehingga sengaja Allah khususkan penyebutannya. Jadi kalau ditanya mengapa Allah sebut Zul Arsy, yang memiliki arsy, kenapa disebutkan Al-Arsy di situ secara khusus, tidak disebutkan makhluk yang lain? Apa jawabannya? Karena itu makhluk yang terbesar dan makhluk yang paling dekatnya dengan Allah. Itu jawabannya. Kalau ditanya, kenapa Allah angkat al-arsh setelah kata dhu? 6. Padahal sekian banyak makhluk Allah. 6. Maka jawabannya, karena makhluk itu yang terbesar, terluas, dan juga makhluk itu paling terdekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatlah kita ilmu di sini, nah, melalui penjelasan para ulama tentang penafsiran ayat Allah. Maka antum tandai juga, akhassul makhluqat bil qurbi minhu ta'ala. Kemudian beliau masih melanjutkan, وهذا على قراءة الجر. Dan ini menurut enam bacaan Al-Majid yang dijarkan. Jar adalah dikasrahkan. Yakunul Majid na'tan lil 'arsy, sehingga Al-Majid sebagai sifat terhadap 'arsy sebagaimana tadi telah diulas. Kalau kasrah maka mensifatkan 'arsy. Wa amma 'ala qira'atir raf'i, sedangkan kalau dibaca atau menurut bacaan ar-rafa', yakni dhammah, fa innal majida na'dun lillah, maka sungguh Al-Majid itu na'dun. Apa na'at? Sifat. Nanti ada pelajaran dalam bahasa Arab na'at man'ud. Na'at sifat, man'ud yang disifatkan. Maka sesungguhnya Al-Majid na'dun merupakan sifat lillah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ya kalau ditanya. Nah, bagaimana jika Al-Majid dhammah dan bagaimana jika Al-Majid itu kasrah? Bisa menjawab jika ditanya? Harus bisa karena sudah belajar. Kalau belum bisa berarti belum paham. Siapa yang belum paham? Kalau tidak ada yang apa angkat tangan berarti teranggap bisa. Nah, maka harus bisa ketika ditanya Al-Majid dalam keadaan rafa' dhammah dan bagaimana ketika Al-Majid dalam keadaan kasrah dalam keadaan jar. Maka melanjutkan perkataan beliau, fa innal majid na'tun lillah, bahwa al-majid adalah sifat bagi Allah. Wal majdu, asal kata al-majid yakni al-majdu, yakni sa'atul awsaf. Sa'atul awsaf wa 'azamatuha. Beliau memberikan makna bahwa al-majid itu sa'ah, adalah keluasan. Al-awsaf, sifat-sifat. Al-awsaf, jamak dari al-wasfu. Al-wasfu, yakni sifat. Sa'atul awsaf, keluasan dari sifat-sifat yang ada. Wa'adhamatuha, dan sekaligus keagungannya. Nah, keagungan dari sifat-sifatnya tadi. Tuntaslah kita dengan penafsiran ayat ke-15 tadi. Dzul arsyil majid. Melangkah pada ayat ke-16. Fa'alul lima yurid. Fa'al. Ainnya tasydid. Fa'al. Naam. Fa'ala yaf'alu. Ya. Fa'ala yaf'alu. Yang melakukan, yang mengerjakan. Naam. Sehingga kalau disebut fa'al adalah bentuk sighah mubalaghah. Bentuk yang mubalaghah, yang menunjukkan sifat berlebih. Naam, sifat yang lebih. Yang maksudnya di sini dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Fa'al. Dialah yang maha kuasa untuk berbuat. Nah, untuk melakukan. Untuk mengerjakan. Fa'al. Lima yurid. Mengerjakan apa? Lima yurid. Terhadap apa yang yurid. Yang Allah inginkan. Yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah berkuasa berbuat sesuai dengan dalam melakukannya. Lima yurid sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya adalah apapun yang Allah kehendaki, maka pasti Allah lakukan. Apapun yang Allah kehendaki, maka pasti Allah lakukan. Dan jika Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka cukuplah Allah menyatakan kun. Nah, Allah cukup menyatakan kun. Sehingga apa? Fayakun. Maka jadilah apa yang terjadi, apa yang Allah kehendaki. Kun, fayakun. Nah, Allah cukup dengan menyatakan kun. Maka tidak ada sesuatu pun kekuasaan, kuasa untuk berbuat dari apa yang dikehendaki, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan adanya makhluk. Makhluk ketika menginginkan untuk sesuatu, belum tentu tercapai. Maka adanya saja bentuk rintangan, bentuk halangan dari apa yang dikehendakinya. Belum tentu tercapai. Sedangkan Allah Jalla wa'ala jika menginginkan sesuatu, maka pasti akan terjadi. Dan tidak membutuhkan bantuan. Allah Jalla wa'ala tidak memerlukan bantuan untuk mewujudkan keinginannya. Ini perlu kita pahami tentang maknanya. Jika Allah ingin menginginkan sesuatu, maka Allah tidak membutuhkan bantuan dalam merealisasikannya. Nah. Dan juga tidak ada yang bisa menghalanginya. Lengkap sudah. Allah tidak perlu bantuan. Dan jika Allah berkehendak, pasti terjadi. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Fa'alun lima yurid. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa'alun lima yurid. Mahma arada syai'an. Mahma arada syai'an. Betapapun Allah Jalla wa'ala menginginkan sesuatu tadi, fa'alahu, maka Allah akan lakukan. Wa idza arada syai'an, dan jika Allah Jalla wa'ala inginkan sesuatu, qala lahu, maka Allah cukup katakan kepada yang Allah kehendaki tadi, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Walaysa li ahadin fa'alan lima yurid. Walaysa li ahadin, tidak ada seorang pun fa'alun, fa'alan untuk mewujudkan keinginannya untuk berbuat lima yurid dari apa yang diinginkan, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang bisa menyamai. Fa'innal makhlukat, karena sungguh makhluk-makhluk Allah itu, walau aradat syai'an, kalau dia menginginkan sesuatu, fa'innahu labudda, maka mengharuskan, li'iradatiha, untuk mewujudkan keinginannya tadi, min ma'awin wa mamani'. Perlu adanya ma'awin. Apa ma'awin? Ta'awun, bantuan. Ya, ma'awin. Perlu adanya rekan untuk bisa membantunya dia. Itu makhluk. Wa mamani'. Dan mesti ada namanya apa? Mani', penghalang, rintangan. Tidak mulus begitu saja, lancar. Tapi di situ adanya rintangan. Sudah memerlukan ma'awin, sudah dibantu dengan ma'awin, juga tidak terlepas dari mamani', tidak lepas dari adanya rintangan. Itu sudah sunnatullah yang berlangsung. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la mu'awin li'iradatih. Sedangkan Allah jalla wa'ala la mu'awin, tidak memerlukan bantuan, li'iradatih, untuk mewujudkan kehendaknya, keinginannya. Wala mamani' lahu, dan tidak ada mamani'. Apa mamani'? Wala mamani' lahu, tidak ada penghalang baginya, mimma arada, dari apa yang Allah inginkan. Kita lanjutkan sedikit tiga ayat ini. Tiga ayat setelahnya Allah Jalla wa'ala ingin sebutkan tentang perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh para rasulnya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tsumma dzakara, kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat ke-17 sampai 18. Ya. 17 sampai 18, dzakara min af'alih. Allah sebutkan tentang perbuatannya. Adallah ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh. Ma ja'at bihi rusulah. Tentang benarnya apa yang disampaikan atau dibawa oleh para rasulnya. Maka disebutkan Al-ataka hadithul ghashiyah. Al-ataka hadithul junud. Sudahkah datang kepadamu? Ataka. Sudahkah datang kepadamu hadithul junud? Berita atau kabar-kabar tentang al-junud. Adanya tentara atau kaum yang menentang. Nah. Fir'auna wa Thamud. Yaitu yang dimaksud dengan al-junud adalah kaumnya Fir'aun. Wa Thamud. Dan juga kaumnya, kaum Thamud. Nah. Allah sebutkan dalam bentuk pertanyaan seperti itu. Sudahkah datang kepadamu tentang kisahnya kaum-kaum penentang? Nah. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Wa kaifa kadzabu al-mursalin. Maksud Allah sebutkan itu, Allah angkat dalam bentuk pertanyaan untuk mengingatkan bersama kepada umat-umat yang datang sesudahnya. Nah, bagaimana keberadaan al-junud pada dua kaum itu, yakni Fir'aun wa Tsamud? Kenapa mereka kadzabu al-mursalin? Bagaimana mereka itu mendustakan para rasulnya? Faja'alahumullahu minal muhlakin. Maka Allah Jalla wa'ala jadikan mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Kalau ditanya, apakah yang dibinasakan dari kaum itu hanya dua kaum tadi? Kaumnya Fir'aun dan kaumnya Tsamud. Apa jawabannya? Apa? Tidak hanya kedua kaum tadi. Lalu apa yang menjadi alasan di surat ini ketika Allah sebutkan adanya kaum yang dibinasakan tadi? Hadithul junud tadi adalah kaum Fir'aun dan kaum Tsamud. Apa jawabannya? Kita ambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Beliau menyatakan, innama khussa Fir'aun wa Tsamud, dikatakan atau dikhususkan Fir'aun dan kaum Tsamud, li'anna Tsamud fi biladil Arab, karena kaum Tsamud berada di negeri Arab. Wa qissatuhum indahum masyhurah, yang kisahnya pada mereka adalah masyhurah, masyhur, terkenal. Wa amma wa in kanu minal mutaqaddimin, walaupun mereka keberadaan kaum Tsamud itu sudah lama. Nah, sehingga kalau ada kejadian yang pada suatu negeri yang dia berada padanya, maka lebih melekat, lebih teringat padanya. Maka oleh karenanya Allah sebut Tsamud. Karena khitab ini, ayat ini adalah kepada bangsa Arab di saat turunnya, tetapi tentunya berlaku secara umum. Wa amru Fir'aun, sedangkan Allah sebutkan tentang Fir'aun, kana masyhuran inda ahlil kitab wa ghairihim, yang mana kisahnya masyhur, terkenal pada kaum ahlul kitab, al-yahud wa nasara wa ghairihim, dan juga selain mereka. Wa kana minal mutaakhirin fil halak, yang mana keberadaan kaum Fir'aun adalah dibinasakannya adalah terakhir. Nah, termasuk belakangan. Nah, dibandingkan kaum Tsamud. Fadalla bihima ala amsalihima fil halak, maka menunjukkan pada kedua kaum tadi sebagai bentuk perumpamaan atau bentuk contoh tentang adanya kebinasaan. Dari sinilah kita mengetahui alasan mengapa hanya disebutkan kaum Fir'aun dan kaum Tsamud. Nah, nampaknya tidak bisa dipaksakan untuk kita tuntaskan sampai ayat terakhir karena waktu yang ada. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktunya nanti bi'adnillahi ta'ala. Mudah-mudahan pekan ke dua pekan lagi masih kita lanjutkan sekali lagi kajian. Dan setelah itu baru kita libur Ramadan dan libur Idul Fitri. Semoga apa yang kita bahas Allah Jalla wa'ala berkenan untuk mencatatnya sebagai amalan yang saleh. dan apa-apa yang sudah kita dapatkan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dengan pelajaran tafsir Al-Quran tadi kita bisa tertuntun dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.